Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bertemu melanjutkan kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Yang mana kita pada kajian sebelumnya membahas dan mempelajari tentang al-adhan dan al-iqamah dan beberapa hal yang terkait dengan al-adhan dan al-iqamah. Di antara hal yang perlu untuk kita tambahkan dan untuk kita sampaikan di sini terkait dengan al-adhan dan al-iqamah, yaitu hukum keluar dari masjid setelah adhan tanpa kebutuhan. Ketika berkumandang azan, dia sudah berada di masjid. Setelah azan, kemudian dia keluar. Tanpa ada kebutuhan atau keperluan yang penting dan mendesak. Apa hukumnya? Dalam hal ini ada beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'un nida' fi masjidi hadza, thumma yakhruju minhu li hajatin illa li hajatin. Thumma la yarji'u ilaihi illa munafiqun." Tidaklah mendengar seorang pun al-adzan di masjidku ini. Kemudian dia keluar dari masjid tersebut tanpa adanya keperluan. Tsumma la yarji' ilaihi. Kemudian dia tidak kembali lagi ke masjid. Illa munafikun. Melainkan dia adalah seorang munafik. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dan juga dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adrakahu al-adhanu fil masjid, thumma kharaja lam yakhruj li hajatin wa huwa la yuridu ar-raj'ah fa huwa munafiqun." Barang siapa yang mendapati azan di dalam masjid ini, kemudian dia keluar dari masjid tersebut bukan karena keperluan yang penting. Sementara dia keluar, dia tidak mengharapkan kembali atau tidak menginginkan untuk kembali lagi ke masjid. Naam, fahuwa munafikun. Maka dia adalah seorang munafik. Naam. Diriwayatkan dari Sa'id Ibn al-Musayyib, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La yakhruju minal masjidi ahadun ba'dan nida' illa munafikun. Illa ahadun akhrajathu hajatun wa huwa yuridu ruju'." Tidaklah seorang pun keluar dari masjid setelah al-adhan, melainkan dia seorang munafik. Kecuali seseorang yang keluar lantaran keperluan dan dia ingin untuk kembali setelah keperluannya ke dalam masjid. Nah, barakallahu fikum. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam marasilnya. Akan tetapi hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Nah, dari Abi Sa'sha Sya'tha qala, "Kunna ku'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah. Fa'adzana al-mu'adzinu faqama rajulun minal masjidi yamshi." dari Abi Asy-Sya'tsa, kami duduk di dalam masjid bersama Abu Hurairah. Kemudian al-azan mengumandangkan azan. Setelah itu seseorang keluar dari masjid dan berjalan. Fa asba'ahu Abu Hurairah basarahu hatta kharaja minal masjid. Maka Abu Hurairah pun melihat dia sampai dia keluar dari masjid, yakni terus menatap orang tersebut sampai dia keluar dari masjid. Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan tentang orang tersebut, amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Adapun ini, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan na'am barakallahu fikum oleh al-Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab sahihnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasannya keluarnya seseorang dari masjid tanpa keperluan ketika azan atau setelah azan. Keluarnya seseorang dari masjid, para ulama menyebutkan, keluarnya seseorang dari masjid tanpa ada kebutuhan ketika azan, kahuru bisyaitani inda simaihi, seperti larinya syaitan ketika mendengar azan. Nah, karena syaitan akan berlari dan menghindar ketika azan dikumandangkan. Maka, para ulama menyamakan perbuatan keluar dari masjid ketika mendengar al-azan tanpa ada keperluan, itu seperti seperti larinya syaitan ketika mendengar suara al-azan. Sehingga oleh karena itu, ikhwan fillah, urusan ini atau perkara ini bukanlah perkara yang ringan. Nah, berapa riwayat yang tadi kita sebutkan? Ada minimalnya 4 riwayat. Nah, 3 diantaranya disebutkan bahwa orang itu munafik. Sebuah hukum yang sangat berat sekali. Sebuah hukum yang sangat berat yang menunjukkan betapa beratnya pelanggaran yang dia lakukan dalam hal ini. Dan juga Abu Hurairah mengatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan ini sungguh dia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa keluarnya seseorang dari masjid ketika mendengar azan tanpa adanya keperluan yang penting, maka seperti dia ibarat syaitan yang lari ketika mendengar suara al-adhan wal-iyadu billah. Naam. Barakallahu fikum. Berikutnya, al-adhan bagi orang yang sholat sendiri. Bagi orang yang sholat sendiri. Apa hukum adhan ketika dia sholat sendiri? Naam. Difatwakan oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, kita baca fatwa dari beliau. Naam. Ketika ada seseorang bertanya kepada beliau tentang azan kalau dia sholat sendiri, apa hukumnya? Apa yang harus dia lakukan? Beliau mengatakan, antu adzina wa tuqima. Hendaknya dia mengumandangkan azan dan iqamah. Amal wujub fafihi khilafun baina ahli al-ilm. Adapun tentang kewajiban hukum azan ketika sholat sendiri, maka khilaf. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Sebagian yang lain mengatakan hukumnya sunnah. Mustahab kalau dia salat sendiri. Walakin al-aula bika wal ahwat laka an tu'adzina wa tuqima li'umumil adillah. Akan tetapi yang paling utama dan yang lebih kepada kehati-hatian, hendaknya engkau mengumandangkan azan dan iqamah dikarenakan keumuman dalil-dalil yang disebutkan dalam bab ini. Walakin yulzimuka an tusalliya fil jamaah mata amkanaka dzalika. Akan tetapi diharuskan bagimu untuk salat berjamaah kalau hal itu memungkinkan untukmu. Fa idza wajadta jama'atan aw sami'ta nida' fi masjidin biqurbika wajaba 'alaika an tujibal muadzin wa an tahdhura ma'al jama'ah. Kalau seandainya engkau mendapati jamaah dan engkau mendengar al-adzan di masjid yang dekat denganmu, maka wajib bagimu untuk menjawab panggilan al-adzan dan menghadiri salat berjamaah. Fa in lam tasma'an nida' wa lam yakun biqurbika masjidun fasunnatu an tu'adzina anta wa tuqimu. Akan tetapi kalau seandainya engkau tidak mendengar azan, sama sekali tidak mendengar azan. Naam. Barakallahu fikum. Dan tidak ada masjid yang dekat denganmu, maka disunnahkan bagimu tetap mengumandangkan azan dan mengumandangkan al-iqamah. Naam. Barakallahu fikum. Sebagaimana? Naam. Disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang sahabat, idza kunta fi ghanamika wa badiyatika farfa sauta bin nidab. Apabila engkau berada di kerumunan kambing-kambingmu ketika menggembala kambing. Naam. Atau di tempat tinggalmu di padang sahara, maka angkatlah suaramu dengan al-adzan. Fa inni sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, dikarenakan saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yasma'u sadda sautil muadzin syajaratun wala hajaratun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Tidaklah mendengar suara al-muadzin baik berupa pohon, batu, dan apa saja, melainkan nanti mereka-mereka yang mendengar suara azan tersebut akan bersaksi untuknya pada hari kiamat. Ini salah satu kemuliaan dan keutamaan al-azan atau keutamaan al-muadzin. Sampai-sampai Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kalau seandainya beliau mendapatkan tawaran atau pilihan antara al-imam dan al-muadzin, maka beliau akan lebih memilih untuk menjadi seorang muadzin. Barakallahu fikum. Berikutnya, apakah boleh bagi seseorang untuk azan iqamah plus jadi imam? Naam. Apakah boleh untuk bagi seseorang dia menjadi muadzin, mukim, iqamah sekaligus jadi imam? Naam. Hukumnya boleh. Karena tidak ada larangan dalam hal ini. Dan masing-masing semuanya atau keutamaan atau masing-masing barakallahu fikum dari al-adzan, iqamah, dan al-imamah, naam, memiliki keutamaan yang sangat besar. Sehingga oleh karena itu apabila ada orang yang seperti ini, maka itu adalah kebaikan untuk dirinya. Dia telah mengumpulkan kebaikan pada dirinya. Naam. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah al-adzan dan al-iqamah untuk salat Id. Untuk salat Id. Apakah ada adzan dan iqamah untuk salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha? Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dan Jabir, mereka berdua mengatakan lam yakun yu'adzan yaumal fitri wala yaumal adha. Tidak pernah dikumandangkan azan pada Idul Fitri dan juga pada Idul Adha. Tidak pernah. Perkataan beliau ini, Abdullah bin Abbas dan Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam perkara ini akan datang pembahasannya pada bab khusus, yaitu tentang sholat Id. Berikutnya adalah al-kalam fil adhan. al-kalam fil adzan. Bolehkah naam seorang muadzin di tengah-tengah azannya berbicara dengan orang lain? Ketika dia mengucapkan hayya 'alas shalah. Naam, kemudian tiba-tiba ada yang bertanya kepadanya, "Mana tadi itu barangnya?" Sana, ambil sana. Nah, dia menjauh dari mikrofon, kemudian dia mengatakan, "Sana, saya taruh di sana." Nah, apakah boleh seperti ini? Barakallahu fikum. Jawabannya adalah boleh. Seorang muadzin berbicara di tengah-tengah azan. Faqad takallama Sulaiman bin Surat fi azani. Sungguh telah berbicara Sulaiman bin Surat, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga salah satu pengikut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika terjadinya perang fitnah antara beliau dengan Muawiyah. Naam. Sungguh Sulaiman bin Surat telah berbicara ketika di beliau mengumandangkan azan. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "La ba'sa an yadhaka wa huwa yu'adhdhinu wa yuqimu." Tidak ada dosa atas seseorang apabila dia tertawa ketika mengumandangkan azan dan iqamah. Selama kewajiban azan itu dia tunaikan. Kewajiban-kewajiban di dalam azan itu dia tunaikan. 6. Wan Abdullah bin Al-Harith, diriwayatkan dari Abdullah bin Al-Harith, beliau mengatakan, "Khatabana Ibnu Abbasin fi yaumi radghin. Falamma balagha al-muadzin hayya 'alas-shalah amarahu an yunadiya as-shalatu fir-rihal. فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة." Abdullah bin Abbas pernah berkhutbah di hadapan kami. Ketika al-muadzin sampai pada ucapan hayya 'alas shalah, maka Abdullah bin Abbas Naam memerintahkan kepada al-muadzin untuk mengucapkan as-salatu fir-rihal. As-salatu fir-rihal. Untuk salat di rumah. Naam. Yakni ketika terjadi badai yang dahsyat. Naam hujan yang deras. Ketika itu Abdullah bin Abbas mengatakan kepada al-muadzin di tengah-tengah azannya untuk mengucapkan as-salatu fir-rihal. Salat di tempat masing-masing. فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. Maka orang-orang pun saling melihat kepada sebagiannya. Yakni mereka saling melirik. Ada apa? Kok aneh? Kok lain? Lafaz azannya. فَقَالَ maka Abdullah bin Abbas mengatakan, فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرُ مِنْهُ. Nah, perbuatan ini dilakukan oleh orang yang lebih baik darinya. Lebih baik dari orang yang mengumandangkan al-adhan itu. Naam. Barakallahu fikum. Mungkin yang dimaksud di sini adalah bisa jadi Bilal bin Rabah atau naam muadzin yang lainnya pada zaman Rasulullah SAW. Dan tentunya atas perintah dari Rasulullah SAW. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Adhan. Naam. Barakallahu fikum. Maka ini beberapa hal yang terkait dengan al-adzan yang bisa kita sebutkan. Berikutnya adalah naam pembahasan tentang bab yang keempat. Fi atau bab yang ketiga, fi mawaqitis shalah. Pada waktu-waktu sholat atau tentang waktu-waktu sholat. Nah, telah kita ketahui bersama bahwasanya sholat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana yang dikatakan di sini, as-salawatul mafruḍat khamsun fil yawmi wal laila. Salat yang diwajibkan adalah 5 kali dalam sehari dan semalam. Likulli salatin minha waqtun muhaddadun, haddadahu asy-syar'u. Masing-masing dari setiap salat memiliki waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Sebagaimana yang Allah firmankan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan atas kaum mukminin dengan kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Nah, bukan hanya sebatas kewajiban saja, akan tetapi waktunya juga telah ditentukan. Sehingga oleh karena itu tidak boleh bagi seseorang melebihi waktu yang telah ditentukan atau lebih awal daripada waktu yang telah ditentukan. Apa maksud kitaban mawquta? Ya'ni mafruḍan fi awqātin muḥaddadatin. Diwajibkan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Fala tajzi'us ṣalātu qabla dukhūli waqtihā. Maka salat tidak akan sah sebelum masuk waktu yang telah ditetapkan. Nah, maka di sini kita akan membahas satu persatu dari waktu salat, mulai dari waktu salat subuh sampai dengan salat isya. Wa hadhil mawaqitu al-aslu fiha haditsu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Waktu-waktu salat ini yang menjadi dasar di dalam pengetahuannya adalah hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan, waktu dhuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahduril asr. Waktu salat zuhur adalah ketika matahari tergelincir condong ke arah barat. Setelah dia berada di puncak di garis tengahnya antara timur dan barat, maka ketika dia condong ke arah barat, maka ketika itu masuk waktu sholat zuhur. Ditandai dengan memanjangnya bayangan setelah dia berkurang. Ditandai dengan bertambahnya bayangan setelah dia berkurang. Nanti akan kita bahas satu persatu. Wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahduril asr. Yakni waktu salat zuhur tersebut berakhir sampai bayangan seseorang sama tinggi dengan orangnya. Yakni bayangan sama panjangnya dengan benda aslinya. Ma lam yahduril asr, selama belum masuk waktu al-asr. Nah, sehingga oleh karena itu di sini menjelaskan bahwasanya waktu antara sholat duhur dan asar itu langsung seketika. Berakhir waktu duhur, maka langsung masuk waktu asar, bersambung. Nah, beda dengan sholat, misalnya sholat subuh dengan sholat duhur. Nah, terputus mulai dari terbitnya matahari sampai dengan az-zawal. Akan tetapi antara salat duhur dan asar itu bersambung. Berakhir waktu salat duhur dengan ditandai bahwasanya panjangan satu benda sama panjang dengan bendanya, sama panjang dengan benda aslinya. Maka berakhirlah waktu salat duhur dan masuk waktu salat asar. Wa waqtul asri malam tasfarra syamsu. Dan waktu salat asar adalah selama cahaya matahari belum menguning. 6. Wa waqtu salatil maghrib malam yaghibi syafaq. Dan waktu salat maghrib adalah selama cahaya merah naam belum hilang. Wa waktu salatil isya ila nisfil laylil awsat. Dan waktu salat isya adalah sampai pertengahan malam. Nanti akan kita bahas satu persatu waktunya. Wa waktu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syams. Dan waktu salat subuh adalah mulai dari terbitnya fajar sampai naam terbitnya matahari. Selama belum terbit matahari itu adalah waktu salat subuh. Naam. Ini naam hadis ini dijadikan dasar tentang pengetahuan waktu-waktu salat. Naam. Hadis ini dijadikan oleh para ulama atau yang sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab ini sebagai dasar naam barakallahu fikum tentang pengertian waktu salat. Kita mulai dari salat zuhur. Fa salatu dzuhri yabda waqtuha bi zawali syams. Salat zuhur waktunya dimulai adalah dengan tergelincirnya matahari. Naam. Dengan tergelincirnya matahari ke arah barat. Naam. Ketika matahari berada di garis tengah antara timur dan barat. Naam. Ketika dia mulai condong ke arah barat. Barakallahu fikum. Maka itu adalah dimulainya waktu salat zuhur. Ay mailuha an kabadis sama ila jihatil maghrib. Maksudnya adalah condongnya matahari dari garis tengah langit ke arah barat. Wa yamtaddu waqtuha ila an yasira dhillu kulli syai'in mithlahu fit tul. Dan waktu salat zuhur ini sampai dengan bayangan sama panjang dengan bendanya. Sampai bayangan suatu benda sama panjang dengan bendanya. Nah, ini waktu sholat zuhur. Ketika bayangan suatu benda sama panjang dengan bendanya, maka berakhirlah waktu sholat zuhur dan masuk waktu sholat asar. Nah. Wa yustahabbu ta'jiluha fi awwali waqtiha illa idza ishtadda al-har. Dan dianjurkan untuk mengawali salat di awal waktunya, untuk melaksanakan salat di awal waktunya. Naam, kecuali ketika panas yang sangat terik. Naam, ketika kita berada pada musim panas yang sangat terik, maka tidak mengapa. Naam, untuk kita mengakhirkan sampai naam suhu cuaca naam mulai menurun. Dan perlu diketahui ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ada istilah fai'uz zawal. Apa itu fai'uz zawal? Naam, fai'uz zawal ini adalah bayangan setelah tergelincirnya matahari ke arah barat. Barakallahu fikum. Yakni ketika matahari berada di garis tengah. Kemudian dia mulai condong. Naam. Maka di sana ada bayangan. Ketika dia mulai condong itu maka ada bayangan. Naam. Maka bayangan yang sedikit ini dikatakan atau dinamakan sebagai fai'uz zawal. Maka fai'uz zawal ini tidak terhitung. Ibaratnya kalau seandainya sebuah benda, naam, atau tiang, misalnya tingginya 2 meter. Naam, tingginya 2 meter kita taruh tegak lurus. Barakallahu fikum. Ketika matahari condong, naam, maka ada bayangan sedikit. Taruhlah bayangannya itu kurang lebih sekitar 20 cm. Naam, 20 cm. Inilah yang dinamakan fai'uz zawal. Kalau belum tergelincir matahari, maka tidak dinamakan sebagai fai'uz zawal. Fai'uz zawal itu dikatakan oleh para ulama adalah bayangan yang terjadi setelah tergelincirnya matahari. Dan bayangan yang sedikit ini tidak terhitung. Ketika kita menentukan akhir berakhirnya waktu sholat duhur. Seumpama tadi kita sebutkan bahwa nam ada tiang tingginya 2 meter. Tiang tingginya 2 meter. Ketika matahari nam tergelincir atau mengarah ke arah barat, nam di sana ada fayuz zawal nam mungkin. Atau kita kasih 20 cm misalnya. 20 cm. Tergantung tinggi dari benda aslinya. Nam. Barakallahu fikum. Ketika, kapan kita mengatakan bahwasannya waktu sholat duhur akan berakhir? Ya kita hitung bayangannya. Nah, yaitu bayangan suatu benda sama panjang dengan benda aslinya ditambah dengan fayuz zawal. Kalau seandainya benda tadi 2 meter, fayuz zawalnya 20 cm, nah, berarti bayangan, berarti waktu sholat asar akan berakhir ketika bayangan benda itu sepanjang berapa meter? 2,2 meter. Nah, 2 meter lebih 20 cm. Nah, dan fayuz zawal ini tidak terhitung. Sebagaimana yang na'am, barakallahu fikum, disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Na'am, beliau mengatakan, قلنا في بيان صلاة الظهر أن طول الشاخص نعم 1 متر مثلا وفيء الزوال نعم 2 سنتيمتر و 1 ملليمتر نعم. Jadi beliau memberikan contoh, misalnya ada sebuah benda yang ditaruh tingginya 1 meter dan fayu uzzawalnya kurang lebih sekitar 2 cm. 2 cm. 2 cm. Famata yakun waktul asar. Kalau gambaran seperti ini, kapan waktu asar mulai masuk? Atau kapan berakhirnya waktu sholat zuhur? 6. Indama yasiru zillu hadha zil tuluhu 1 meter wa 2 cm. Nah, ketika bayangan benda tersebut panjangnya 1 meter lebih 2 cm. Fa syakhid alladhi qulna inna tulahu 1 meter yasiru dhilluhu 'alal ardi 1 meter wa 2 cm. Wa huwa fayuz zawal. Yakni lebihan 2 cm ini yang dinamakan dengan fayuz zawal. Nah, itu tergantung musim. Kalau seandainya musimnya matahari lebih condong ke arah barat, ke arah utara atau ke arah selatan, nah maka semakin condong ke arah utara atau semakin condong ke arah selatan, maka fayuz zawalnya juga akan bertambah panjang. Sehingga diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nam, ketika musim panas, hampir bayangan satu benda itu mengakhirkan sholat duhur sampai bayangan satu benda tersebut sama panjang dengan benda aslinya. Kenapa kok bisa? Dikarenakan ketika itu matahari lebih condong ke arah, wallahualam ana lupa, ke arah utara atau ke arah selatan, yang menyebabkan fayuz zawalnya semakin panjang. Nah, sehingga oleh karena itu perlu diperhatikan. Nah, bagaimana cara kita menentukan berapa panjangnya fayuz zawal itu? Nah, maka kita harus mempraktekannya dan memperhatikan. Taruh suatu tiang, satu tombak misalnya, tingginya 1 meter. Ketika matahari terbit, maka bayangan berada di arah barat. Semakin naik matahari, maka bayangan akan menyusut. Sampai matahari berada di tengah, di garis tengah antara timur dan barat. Naam, barakallahu fikum. Ketika bayangan ini berhenti menyusut dan justru malah bertambah, Nah, itu menunjukkan bahwasanya waktu zawal, waktu matahari sudah condong ke arah barat. Mafhum? Naam. Dan ketika mulai bertambah bayangan tersebut, nah itulah yang dinamakan dengan fayuz zawal. Dan itu tidak masuk di dalam hitungan. Naam, ketika kita menentukan akhir waktu sholat duhur atau awal waktu sholat asar. Sehingga oleh karena itu, bayangan fayuz zawal dihitung tambah dengan tinggi benda yang kita taruh di atas tanah. Atau tinggi tiangnya. Naam. Ditambah dengan tinggi tiangnya, maka kalau seandainya barakallahu fikum, fayuz zawalnya 10 cm, kemudian bendanya 2 meter, berarti sholat duhur berakhir ketika bayangan sepanjang 2,1 meter. Naam. Barakallahu fikum. Illa idza ishtaddal har. Kecuali naam, panas yang sangat. Kecuali panas yang sangat. Fayustahabbu ta'khiruha ilal ibrod. Maka disunnahkan untuk mengakhirkan waktu sholat duhur. Naam, sampai suhu turun. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza ishtaddal har fa'abridu bis-shalah fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Apabila panas yang terik, panas yang sangat, naam, ketika musim panas, musim ketika mata orang-orang panen buah kurma, naam, fa'abridu bis-shalah, maka tunggulah waktu sholat sampai cuaca mulai mendingin. Fa inna syiddatal har, dikarenakan panas yang sangat itu bagian dari letupan jahannam. Naam. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh para ulama, naam, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, dan beliau menukilkan perkataan Al-Qadi Ibn Iyad, innama yustahabbul ibrad bi thalathati syurut. Mengakhirkan waktu sholat duhur disunnahkan dengan tiga syarat. Dengan tiga syarat. Yang pertama adalah syiddatul har. Ketika musim yang sangat panas. Nah, ada satu musim, barakallahu fikum, di negeri Arab sana, yang panasnya sangat luar biasa. Dan tentunya kita tidak mendapati panas yang seperti itu di negeri kita ini. Wa an yakuna fil buldan al harah masajidul jamaat. Yang kedua, yakni harus ada masjid, masjid yang ditegakkan sholat jamaah padanya. Amma man sallaha fi baitiha fi baitihi aw fi masjidin bi fina'i baitih fal afdalu ta'jiluha. Adapun bagi orang yang sholat di rumahnya atau di masjid di depan rumahnya, yakni naam, di rumahnya biasa kalau di Jember sana ada langgar-langgar di depan rumahnya atau di samping rumahnya, kalau yang seperti ini maka tidak dianjurkan untuk mengakhirkan sholat. Nah, harus di masjid jamaah. Di masjid yang di situ ditegakkan sholat berjamaah bersama-sama, bukan masjid barakallahu fikum di depan rumahnya atau ruang sholat yang berada di dalam rumahnya. Nah, maka kalau seandainya seperti ini dianjurkan untuk diawalkan walaupun pada suhu yang panas. Dan ini adalah mazhab dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Naam. Waqtalafal ulama fi ghayatil ibrad. Dan para ulama berselisih sampai kapan kita mengakhirkan waktu sholat duhur. Sampai kapan kita mengakhirkan waktu sholat duhur. Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, waqad ikhtalafal ulama fi ghayatil ibrad. Faqila hatta yasiru dhillu dhira'an ba'da dhilli zawal. وكيل ربع قامة وكيل ثلثها وكيل نصفها وكيل غير ذلك. Para ulama berselisih tentang batasan kita mengakhirkan waktu sholat duhur ketika cuaca panas. Ada yang mengatakan ketika bayangan bertambah satu hasta setelah tergelincirnya matahari. Ada yang mengatakan ketika bayangan bertambah seperempat dari benda aslinya. Ada yang mengatakan sepertiga dan ada yang mengatakan separuh dari benda aslinya. Nah, barakallahu fikum. Akan tetapi, dijelaskan oleh para ulama itu tergantung pada masing-masing daerah. Itu tergantung pada masing-masing daerah. 6. Tidak ada ketentuan sampai setengah, seperempat, dan separuh bayangan yang bertambah. 6. Akan tetapi patokannya adalah ketika cuaca mulai mendingin. Ketika suhu mulai mendingin, maka sampai disitulah kita mengakhirkan waktu sholat zuhur berjamaah. 6. Dan mengakhirkan waktu sholat zuhur ketika musim panas tersebut hanya dikhususkan untuk sholat jamaah di masjid jami'. Nah, adapun masjid-masjid barakallahu fikum yang ada di depan rumahnya, dilanggarnya, atau dia sholat di rumahnya, maka tetap dianjurkan untuk dia melaksanakan sholat di awal waktu. Berikutnya adalah sholat asar. Wa salatul asri yubda'u waktuha min nihayati waktu dzuhur. Ay min sayrurati dhilli kulli syai'in mithlihi. Wa yantahi bi ghurubi syamsi. Ay inda akhiril isfirar. Naam. Sudah azan? Naam. Sudah masuk. Naam, sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.